بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih membahas tentang faraid dari kitab Umdatul Ahkam, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan beberapa hal yang terkait dengan hukum-hukum faraid, ya, apa sebab-sebab terjadinya waris mewarisi, kemudian apa syarat-syaratnya, apa penghalang-penghalangnya, berapa bagian-bagian yang tersebut dalam Al-Quran, jenis-jenis pewaris atau ahli waris, ya, dan seterusnya seperti yang kita telah sebutkan. Kemudian pada kitab ini, Umdatul Ahkam yang sedang kita pelajari, disebutkan sebagian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi salah satu dalil dalam permasalahan faraid. Al-hadithu thalith wa tis'un ba'dal mi'atain. Hadith yang ke-293. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, Al-hiqu al-fara'idha bi ahliha. Al-hiku, berikan, ya, kita artikan di sini berikan al-faraid, bagian-bagian yang telah ditentukan itu bi ahliha, kepada orang yang berhak terhadapnya atau yang memilikinya. Fama baqiya, maka yang tersisa, fali aula rajul, fali aula, maka bagi yang paling utama, rajulin zakar, dari orang yang laki-laki. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, iqsimul mal baina ahlil faraid. Bagilah harta itu antara orang-orang yang berhak terhadap bagian-bagian yang ditetapkan. Ala kitabillah, sesuai dengan kitabullah. Fama tarakatil faraidu bali aula rajulin dzakar. Maka apa yang disisakan oleh para pemilik bagian-bagian itu untuk lelaki yang paling utam, paling berhak, ya, terhadapnya. Ya. Nah, demikian hadis Nabi SAW. Hadis ini memberikan kepada kita salah satu penjelasan terkait hukum atau tata cara pembagian faraid, yaitu bahwa di sini ada prioritas, dalam arti prioritas urutan dalam membagikan. Seperti yang kita pelajari kemarin, Dan terpahami pula dari hadis ini bahwa ahli waris terbagi menjadi dua. Pertama adalah yang kita sebut kemarin, apa? Ashabul furud. Orang-orang yang memiliki atau yang berhak terhadap bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kemarin kita sebut ada sepertiga, itu haknya siapa saja. Ada seperenam, haknya siapa saja. Ya, ada seperempat, haknya siapa saja. Ada setengah, haknya siapa saja. Ya, ada seperlapan, haknya siapa saja. Dua per tiga, haknya siapa saja. Nah, itu al-furud namanya. Ya, bagian yang telah ditetapkan. Nggak keluar daripada itu. Ya, mungkin saya ulangi lagi biar ingat ya. Setengah, seperempat, seperlapan. Kemudian, sepertiga, seperenam, dua per tiga. Ya, atau sepertiga, dua per tiga, seperenam. Itu sudah. Cuma itu. Ya. Nah, ini ashabul furud. Orang-orang yang berhak terhadap bagian-bagian itu. Kemudian kita sebutkan juga kemarin ada yang namanya asobah. Golongan asobah. Yaitu ahli waris yang dapat bagian tanpa bagian yang ditetapkan seperti itu. Terus dapatnya apa? Dapatnya adalah sisa. Nah, ini dasarnya ya. Menurut hadis ini dan sesuai dengan hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Alhiqul fara'id, berikan bagian-bagian itu tadi sepertiga, seperenam, bi ahliha, kepada orang yang berhak terhadapnya. Kasihkan semua kepada mereka dulu. Nah, ini urutannya, mereka dulu. Fama baqiya, maka yang tersisa, fali aula rajulin dzakar, maka untuk laki-laki yang paling utama, artinya paling berhak. Nah, nanti asabah ini kan apa macam-macam dan apa bertingkat-tingkat dari sisi kedekatan mereka kepada si mayit. Ya, kemarin juga kita sebutkan bahwa asobah ini ada golongan apa usul ya, ubuwah, naik ke atas bapak kakek ya kan, ada golongan bunuwah, anak cucu ya kan, ada golongan ukhuwah ya, saudara, akhun, saudara lelaki yang apa sekandung, saudara sebapak ya, ada saudara juga seibu tapi bukan asobah dia. Kemudian ada golongan paman ya, paman, anak paman ya. Nah, ini mereka ini asobah. Kata Nabi SAW, yang tersisa untuk yang paling utama, li aula rajulin dzakar, untuk yang paling utama. Nah, di sini perlu adanya apa? Perlu adanya istilahnya di apa di kalau bahasa kasarnya diadu ya, nah, bukan diadu dalam makna negatif ya. Nah, maksudnya apa? Sisi kekuatannya, mana yang terkuat? Ya, kemarin sempat kita sebutkan dari golongan tadi yang terkuat itu adalah anak ya. Baru setelah itu golongan bapak. Ya. Golongan anak, kemudian golongan bapak. Kemudian saudara, kemudian baru paman. Nah, sekarang kalau ada asobah. Nah, ini ada anak, ada paman. Mana yang berhak? Ya jelas anak. Paman enggak dapat. Kata Nabi, untuk yang paling utama. Ya. Kemudian ada misal golongan apa namanya? Bapak sama golongan saudara. Mana lebih didahulukan? Bapak yang dapat, saudara enggak dapat. Begitu. Ya. Ada golongan paman dengan bapak atau dengan saudara. Ya. Dengan bapak jelas bapak diutamakan, paman enggak dapat. Dengan saudara, saudara diutamakan, paman enggak dapat. Nah, begitu. Ini maksud hadis ini, ya. Nah, kemudian setelah ini terpilah di sini, nanti juga di golongan tersebut ada prioritas. Oh, sekarang golongan anak, ada cucu. Berikan kepada siapa? Semua atau yang terdekat? Tapi katakan li aula, yang terdekat. Jadi kalau ada anak laki-laki, kemudian ada anak dia, berarti cucu, yang dapat anak mayit. Cucunya enggak dapat. Ya. Ada bapak, ada kakek. Masih dua-duanya hidup. Siapa yang dapat? Ya bapak, kakek enggak dapat. Gitu. Ada saudara, ada anak saudara, ponakannya mayit. Ya. Misalnya adanya itu, asobahnya cuma itu, enggak ada yang lain. Memang adanya saudara. Tapi ada juga anak saudara yang dapat yang terdekat, yaitu saudara mayit, anak saudara yaitu keponakan mayit enggak dapat. Nah, itu makna hadis ini, ya. Jadi ada tuntunannya, tata cara pembagian warisan seperti itu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, iqsimul mal baina ahlil faraid ala kitabillah. Bagilah harta itu antara orang-orang yang punya bagian yang telah ditetapkan itu sesuai dengan kitabullah. Ya, tadi yang sesuai dengan kitabullah ada berapa? Ya, ada 6 itu, enggak keluar dari itu, ya. Setengah, seperempat, seperdelapan. Ya. Sepertiga, dua pertiga, seperenam. So, cuma ada 6 itu, enggak ada yang lain. Ya. Kemudian sesuai dengan kitabullah seperti itu. Fama tarakatil faraid, lalu apa yang disisakan oleh pemilik para bagian tadi, fali aula rajulin dzakar, maka untuk laki-laki yang paling dekat. Nah, ini dalam riwayat yang lain bunyinya seperti itu, secara makna ya sama, ya kan? Secara makna sama. Kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya An Abdillah ibn Umar, al-hadithul yang sebelumnya kemarin sudah kita baca, ya, karena kemarin kita melewati hadis yang baru kita baca, jadi kita langsung ke hadis berikutnya lagi, al-khamis wa tis'un ba'dal mi'atain, 295. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala' wa hibatihi. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala, beliau melarang an bai'il wala, dari jual beli al wala, wahibatihi, dan menghibahkannya, ya. Naha an bai'il wala wahibatihi, melarang untuk menjual wala dan hibahnya. Wala itu apa? Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Wala itu adalah, maksudnya di sini adalah suatu jasa membebaskan seorang budak, ya. Ya. Di sini dalam arti itu. Jadi saya misalnya melihat ada seorang budak, saya beli, saya bebaskan. Berarti walaknya dia untuk saya. Nah, begitu. Jadi, atau saya dengan kata lain punya jasa walak terhadap dia. Ya. Nah, kaitannya dengan bab faraid, wallahu alam, di sini disebutkan dalam bab ini, hadis ini, karena kita telah sebutkan juga kemarin bahwa salah satu sebab adanya waris mewaris itu adalah ini, ya. Wala, ya, yaitu manakala seseorang yang wafat tidak punya ahli waris, ya. Tapi dulunya seorang budak, ya. Nanti ada pembahasan yang lain, manakala ada orang yang memang tidak punya ahli waris, ya. Nah, sekarang yang dimaksud dalam pembahasan di sini, ada orang wafat tidak punya ahli waris. Sejarahnya dulu dia seorang budak. Ya. Sahaya, hamba sahaya. Nah, terus sekarang setelah dia merdeka, punya peninggalan. Lalu untuk siapa peninggalan ini? Ya, sudah tidak bertuan, orangnya mati. Nah, di sini berlakulah al-irth bil wala', dapat warisan karena wala' tadi. Jadi harta peninggalan ini nanti diberikan kepada si orang yang membebaskan ini. Ya. Sepenuhnya, ya. Tidak ada hitung-hitungan, ini langsung asobah. Langsung jadi asobah istilahnya ini. Ini ahli waris sisa dan bukan sisa ya, utuh berarti ini, ya kan? Karena enggak ada untuk siapa-siapa, jadi gelondongan semuanya untuk dia. Ya. Kemudian, nah di sini dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi atau Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi melarang menjual wala. Jadi jasa tadi tidak boleh kita katakan, ya saya pernah membebaskan budak itu. Nanti kelak kalau dia mati nggak ada ahli waris kan buat saya, ya kan? Nah gini aja, saya wala saya jual ke kamu dah. Sini saya butuh sekarang. Kalau nunggu dia mati nggak tahu kapan, ya kan? Nunggu si budak mati nggak tahu kapan. Saya jual saja walanya pada kamu. Nggak boleh, ya. Atau memberikan, sudah nanti kalau si budak itu mati buat kamu, walanya saya kasih kamu. Gak bisa, itu sudah jasa yang sudah melekat pada orang itu, ya. Dia gak bisa berikan, gak bisa diperjualbelikan, itu memang perbuatan dia, dia yang berhak atasnya. Ya. Dan Nabi dan ya, seingat saya ada juga sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa apa ya, wala itu ibarat nasab ya. Ya semakna dengan itu, ibarat nasab sehingga dia berhak karena itu. Namun yang ini waris mewarisi karena wala ini hanya satu arah ya, dari budak yang dibebaskan ke orang yang membebaskan, tidak sebaliknya ya. Misalnya yang membebaskan tadi mati nggak ada ahli waris, maka diambil oleh tadi budak tadi, enggak. Ya, ini tidak terbalik seperti itu atau hanya satu arah. Ya. Kemudian tadi sempat kita singgung bagaimana kalau orang yang mati sebatang kara enggak punya ahli waris, dia bukan budak, dia orang merdeka. Lalu hartanya untuk siapa ini? Ya, nah di sini makna tanpa ahli waris ini bisa bermakna satu, dia memang tidak ada ahli waris, namun ada kerabat yang kita istilahkan kemarin ring dua, ya, ring pertama itu kerabat yang ahli waris, ring kedua itu kita istilahkan atau ulama istilahkan dzawil arham, ya orang yang punya hubungan rahim. Nah kemarin kita contohkan orang itu dekat sebetulnya secara nasab, namun dia bukan ahli waris. Ya, ketetapan dari Islam memang begitu. Contoh, misalnya kan cucu dari si mayit, ya, namun dari anak perempuannya, ya kan? Mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ya kan? Kakak beradik cuma anak dua, laki-laki perempuan. Masing-masing punya anak. Laki-laki punya anak, perempuan punya anak. Yang ahli waris mana bagi orang ini? Ya, yang ahli waris itu ya anak dia, kemudian cucu dari anak laki-laki. Ini ahli waris. Ya. Adapun begitu juga anak perempuan ya. Jelas anak laki-laki perempuan ahli waris, kemudian di level cucu yang ahli waris cuma yang dari laki-laki. Level anak, laki-laki, perempuan semuanya ahli waris. Level cucu, yang ahli waris cuma yang anak dari anak laki-laki. Ya. Atau cucu mayit yang dari anak laki-laki. Nah, adapun si anak dari anak perempuan, dengan kata lain cucu si mayit tapi dari anak perempuan. mau cucunya laki-laki atau perempuan, yang penting jalurnya perempuan, dia bukan ahli waris. Ya, dia bukan ahli waris. Nah, namun ini tadi kita sebut sebagai apa? Dzawil arham. Ya, ini ring 2. Nah, kalau seseorang mati tanpa ada ahli waris, ya, namun ada dzawil arham, mereka itu yang berhak. Mereka yang dapat warisan, ring 2 ini, ya. Nah, itu nanti ada caranya juga. Bagaimana pembagian untuk mereka? Nah, kalau ada beberapa, ya kan, dari masing-masing ahli waris punya kerabat terdekat, ya nanti dilihat itu, ya siapa yang masuk golongan dzawil arham yang terdekat, ya itu kalau ada dzawil arham. Kalau tidak ada sama sekali, memang betul-betul tidak ada ahli waris, tidak ada kerabat sama sekali, ya ini kembali ke pemerintah muslimin, ya ini kembali ke pemerintah muslimin atau baitul mal, ya. Ya. Baik, insyaallah bisa dipahami, ya. Kemudian hadis berikutnya di sini juga terkait dengan wala ini, ya. Contoh penegasan dalam hadis Nabi bahwa wala tidak bisa diperjualbelikan. Al-hadithu sadis wa tis'un ba'dal mi'atain. Hadis 296. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kanat fi barirah thalatu sunan. Adalah pada sahabat wanita Barirah, yang dia itu dulunya seorang budak saya, ya, hamba saya wanita. Pada peristiwa Barirah itu ada thalathu sunan, tiga tuntunan, tiga hukum yang bisa diambil sebagai pelajaran atau kesimpulan suatu hukum, ya. Nah, jadi atau sebelum ini saya cerita aja dulu sebelum kita baca hadisnya, bahwa Barirah ini seorang budak, ya kan? Kemudian dia oleh tuannya dibebaskan. Dulunya saat dia jadi budak, dia dinikahkan dengan seorang budak juga, lelaki. Jadi pernikahan dalam kondisi mereka sama-sama jadi budak. Yang satu, yang perempuan namanya Barirah, yang laki-laki namanya Mughis. Ya. Kemudian Barirah dibebaskan. Nah, yang membebaskan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Membantu membebaskan Barirah sampai merdeka. Karena dia merdeka, maka dia akhirnya statusnya lebih tinggi daripada suaminya, ya kan? Si istri seorang yang merdeka, si suami seorang budak. Ya. Nah, karena status itu, Barirah punya hak untuk memilih. Dalam hal ini, memilih akan tetap bersama Mughis, suaminya, atau dia ingin pisah dari Mughis. Ya. Nah, ketika itu dia memilih untuk pisah dari Mughis. Ya, walaupun Mughis tetap masih sangat cinta, senang, sampai menangis karena ditinggal Barirah. Ya. Nabi SAW ketika itu menganjurkan kepada Barirah untuk kembali kepada Mughis. Tapi Barirah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya apakah ini perintah atau ini sekedar ya ini anjuran, ya. Boleh memilih." Kalau perintah ya samina wa ta'ana, luar biasa ya kan para sahabat. Samina wa ta'ana kalau perintah. Tapi kalau itu apa sekedar anjuran, maka saya milih pisah. Ya, jadi memang Mughis betul-betul patah hati, ya. Ya, menangis Mughis. Nah, ini ada salah satu kisahnya. Ya, nanti kemudian Barirah ini juga dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini ada beberapa kisah yang disitulah kemudian diambil suatu pelajaran atau kesimpulan hukum. Di sini Aisyah mengatakan pada kisah Barirah, beberapa kejadian terkait Barirah, ada tiga sunnah, ada tiga tuntunan. Khuyirat ala zawjiha hina ataqat. Ya, ini yang pertama. Khuyirat ala zawjiha hina ataqat. Dia diberi pilihan untuk bersama suaminya, yakni atau tidak ketika dia bebas. Ya, saya baca dulu hadisnya. Wa uhdiya laha lahmun, dan dihadiahkan kepadanya lahmun, daging. Padakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya. Wal burma 'alan nar, sementara burma itu ya semacam panci kalau kita ya. Hanya saja mungkin itu dari dulu kalau dulu dari batu ya. Masih dimasak. Fada'a bi ta'amin fa utiya bi khubzin, lalu Nabi minta diambilkan makanan. Diberikanlah kepada Nabi roti. Wa udmin min udmil bait, dan lauk dari lauk-lauk yang ada di rumah. Faqala, lalu Nabi mengatakan, alam al-ara al-burmata al-nar fiha laham, tidakkah saya melihat itu ada panci ya yang ada di atas api, lalu di atasnya ada daging ya. Yani kok ini cuma apa disediakan roti sama yang ada itu, di sana ada daging, kenapa gitu ya. Faqalu bala ya Rasulullah, Aisyah menjawab, betul wahai Rasulullah, dzalika lahmun tusaddiq bihi ala barirah, itu daging, namun daging sedekah untuk barirah. Fakarihna an nut'imaka minhu, maka kami tidak suka untuk memberikan makanan itu kepada engkau dari sedekah. Faqala, maka Nabi mengatakan, huwa 'alaiha sadaqah, itu ya untuk barirah betul sedekah. Wa huwa lana minha hadiyah, tapi itu dari barirah kepada saya hadiah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u liman a'tak. Nabi mengatakan juga, al-wala' liman a'tak. Ya, kewalian atau wala itu untuk yang a'tak, memberi apa, membebaskan budak. Ya. Nah, jadi ini hadis yang disebutkan tadi terkandung di situ secara ringkas sebetulnya ini ya. Kalau tiga-tiganya disebut ya panjang. Oleh Aisyah radhiyallahu anha disebut secara ringkas. Di sini ada tiga hukum syar'i terkait dengan kejadian-kejadian barirah. Pertama tadi, dia diberi pilihan ketika dibebaskan untuk ikut suaminya atau pisah. Ya. Nah, ini hukum yang pertama dalam kejadian tadi. Dari situ diambil suatu kesimpulan ya, bahwa dalam kondisi seperti itu, di mana wanita statusnya lebih tinggi daripada suaminya, dan hanya ada dalam bab ini merdeka, ini budak, bukan kasta, ini bangsawan, ini rakyat jelata, bukan. Adanya cuma itu, budak, merdeka, sudah, ada yang lain. Dalam kondisi seperti itu, maka wanita punya hak, ya, punya hak dan punya kekuatan untuk pisah dari suaminya, semau dia. Nah, ini beda dengan manakala dalam satu status. Perempuan budak, laki-laki budak. Gak bisa perempuan saya nanya, saya mau pisah sama kamu, kamu pergi. Gak bisa. Namanya cerai itu haknya suami. Ya. Begitu pula sesama orang merdeka. Suami istri, orang-orang merdeka semua. Gak bisa seorang wanita ya mau pilih tiba-tiba, saya mau pergi, gak mau sama kamu lagi. Ya, tidak bisa. Hak cerai adalah hak suami, begitu. Namun pada kisah Barirah tadi menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti itu ya, wanita punya hak dan punya kekuatan untuk pisah. Nah, ini salah satu hukum syar'i. Yang kedua, hukum syar'i yang terkait dengan Barirah pada kisah ini yang disebut dalam hadis ini ya, tadi kita dengar bahwa Nabi masuk ke rumah, kemudian minta diambilkan makanan, ternyata makanan yang dihidangkan roti dan lauk biasa, sementara Nabi melihat ada daging sedang dimasak. Ya, maka Nabi menanyakan tentang daging itu. Ya, ternyata kenapa Aisyah tidak menghidangkan? Karena ada suatu sebab. Ya. Apa sebab itu? Sebabnya adalah bahwa ini adalah daging sedekah kepada Barirah. Sementara Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa Nabi enggak menerima sedekah. Maka Aisyah mengatakan, "Karihna an nut'imaka biha." Kami enggak suka untuk memberikan ini daging kepada engkau karena ini asal-usulnya sedekah. Sedangkan Nabi enggak menerima sedekah. Tapi kalau hadiah, Nabi menerima. Itu salah satu ciri Nabi, ya kan? Nah, di sini Nabi menerangkan. Betul, daging itu untuk Barirah sedekah. Ya, tapi dari Barirah kepada saya, itu hadiah. Sehingga bagi saya sudah boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Transaksi ya, antara satu orang dengan yang lain ya, ini bisa mengubah hukum barang itu. Barangnya kan sama, daging itu. Andai langsung sedekah kepada Nabi, enggak boleh. Tapi ketika ini sedekah kepada orang, orang yang sudah memiliki, kepada Nabi tidak menyedekahkan tapi menghadiahkan, boleh. Nah, ini termasuk bab penting ya. Termasuk bab penting dalam bab hukum-hukum terkait dengan barang-barang ya. Terkait dengan barang-barang. Contoh misalnya ada orang kafir sumber penghasilannya semacam-macam ya kan. Ya mungkin riba, ya mungkin menipu, enggak ngerti, pokoknya campur aduk, enggak tahu halal haram. Si kafir punya harta itu. Ya. Dia beli ke kita barang. Gimana dengan harta ini si kafir tadi? Nah, kita katakan apa? Ya, kafir itu kepada kita kan jual beli. Sah jual beli. Ya, dengan orang kafir. Sehingga harta ini sah bagi saya. Walaupun dia, si kafir itu mungkin haram. Karena dia makan dari riba dan lain mungkin. Itu urusan dia, perolehan dia, haram bagi dia. Tapi ketika dia beli dari kita, ya, maka itu menjadi halal bagi kita. Karena kita dengan dia transaksi jual beli halal. Nah, ini juga contoh yang terjadi pada Nabi SAW pada kejadian yang lain, yaitu apa? Nabi diberi hadiah oleh wanita Yahudi. Apa hadiahnya? Daging. Padahal penghasilan Yahudi apa? Penghasilan Yahudi Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, ya'kuluna suhut, makan barang haram, ya, riba, dan lain-lain dari perkara-perkara haram yang dilakukan Yahudi. Ya, umum itu pada mereka. Nah, namun ketika Yahudi kepada Nabi itu bentuknya hadiah, itu adalah suatu yang sah. Ya, sehingga ini sudah berubah hukum. Berubah hukum. Bagi Nabi enggak ada masalah. Ya. Begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bekerja dengan orang Yahudi. Bekerja apa? Ini Ali bin Abi Thalib bekerja ya. Dan kerjanya dengan orang Yahudi. Cuma di sini kata ulama kerja yang tidak ada unsur dirinya terhina. Kalau kerja dengan orang Yahudi atau kafir tapi dirinya terhina, jangan. Ya. Kamu sana cuci WC itu. Oh, nggih. Itu si mbahnya sudah enggak karuan bersihin najisnya. Oke. Terhina seperti ini, jangan. Seorang muslim kok kerja sama orang kafir dalam kondisi terhina, jangan. Tapi kalau kondisi tidak terhina, contohnya seperti Ali bin Abi Thalib, dia bekerja ya untuk apa? Menyiram kebun. Ya. Nyiram kebun, satu kebun disiram, satu kurma upahnya. Ya, jadi kalau 5 pohon ya baru 5 kurma. Nah, maksudnya di sini bahwa Ali memperoleh dari Yahudi atas dasar kerja. Transaksi halal. Walaupun si Yahudi entah dari mana dapatnya. Yang penting Ali bekerja kerjaan halal. Maka diperolehlah upah itu dari Yahudi. Nah, ini hukum yang kedua terkait dengan Barirah. Kemudian hukum yang ketiga terkait dengan Barirah adalah qala an-nabiyyu fiha sallallahu alaihi wasallam al-wala'u liman atak. Pada peristiwa lain ketika Barirah itu mau dibebaskan ya oleh Aisyah radhiyallahu anha, mau dibantu untuk dibebaskan, tuannya mengatakan boleh kamu dibantu Aisyah, tapi walanya tetap bagi kami. Ya. Nah, ini dengan bahasa lain ya enggak adil ya kan, yang membebaskan Aisyah kok walanya dimiliki tuannya, ya tidak. Lalu Nabi mengatakan innamal wala'u liman a'taq. Wala itu bagi yang membebaskan. Ya, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan. Pokoknya siapa yang membebaskan itulah yang memiliki wala budak tersebut. Nah, ini hukum yang ketiga. Nah, terkait dengan bab kita wala hubungannya dengan bab faraid ya tadi yang kita telah sebutkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji dari hadis hari ini terkait dengan hadis-hadis dalam bab faraid, kayaknya sedikit sekali hadisnya, namun secara global insyaallah sudah terpahami melalui penjelasan yang kemarin dan penjelasan pada kali ini. Ya, demikian. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.